إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah azzakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian kita membaca daripada kitab syarah Masail Jahiliyah. Berikutnya kita masuk kepada perkara yang ke-29. Qala al-mu'allif rahimahullah al-mas'alatu tasi'ah wal 'isrun. Masalah yang ke-29. La ya'malun biqaul man yaz'umun annahum yattabi'unahum. Mereka sendiri tidak mengamalkan ucapan orang. Mereka sangka diri-diri mereka mengikutinya. Qala al-mu'allif rahimahullah innahu ma'a dhalik la ya'maluna bima taquluhu ta'ifatuhum. Mereka bersamaan dengan itu bersamaan dengan sikap mereka menolak kebenaran dari sisi selain mereka, menolak kebenaran yang datang dari sisi selain mereka. Dan menyatakan bahwa mereka hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada mereka. Ini anggapan mereka. Dzalik, bersama dengan anggapan tersebut, la ya'malun bima taquluhu ta'ifatuhum. Mereka tidak menjalankan apa yang diucapkan oleh sekelompok mereka tersebut. Sekelompok mereka mengatakan bagaimana? Nu'minu bima unzila ilaina. Kami hanya beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami. Beriman dengan Taurat atau beriman dengan Injil. La ya'malun bima taquluhu ta'ifatuhum. Kama qala ta'ala wa nabbaha, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dan Allah berikan tanbih. Qul falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin. Katakan, lantas kenapa kalian bunuhi nabi-nabi Allah sebelum ini jika kalian benar-benar beriman? Qala syarif hafizahullah ta'ala ay haula'il yahud yad'una annahum yattabi'un ma unzila ilaihim fit Taurah. Orang-orang Yahudi itu, mereka mengaku bahwa mereka mengikuti apa yang diturunkan kepada mereka di dalam Taurat. Wa hadza yakdzibuhu amran. Dan akuan mereka ini didustakan oleh dua perkara. Didustakan oleh dua perkara. Awalan yang pertama, qatluhumul anbiya. Ini yang pertama. Mereka membunuh para nabi. Walaisa fit Taurah qatlul anbiya, sedangkan tidak ada di dalam Taurat perintah membunuh nabi. Katanya mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada mereka. Lantas kenapa mereka membunuh para nabi? Bal fihal imanu bihim. Bahkan yang ada adalah beriman kepada para nabi. Wa ta'zimuhum, mengagungkan mereka. Wa tiba'uhum, mengikuti mereka. Wal iqtida'u bihim, dan berkutuah, mencontoh mereka, meneladani mereka para anbiya. Jadi itu hanya sekedar akuan saja. Mereka mengatakan apa? Kami hanya beriman kepada apa yang turun kepada kami. Bahkan kepada apa yang turun kepada kalian, kalian tidak mengimaninya. Ini yang pertama. Yang kedua, al-amru tsani. Anna Taurata ta'muruhum bittiba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Taurat itu sendiri memerintahkan mereka agar mengikuti nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal tersebut kita ketahui dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah menyatakan alladzi yajidunahu maktuban indahum, yakni nabi yang mereka dapati namanya tercatat di sisi mereka, fit taurati wal injil, di dalam kitab Taurat dan Injil, ya, tercatat nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri-cirinya lengkap dan sifat-sifatnya, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, memerintahkan kepada mereka perkara yang ma'ruf dan mencegah mereka dari perkara yang mungkar. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, menghalalkan untuk mereka yang baik-baik dan mengharamkan mereka perkara-perkara yang jelek. Wa yad'u 'anhum israhum wal aghlalallati kanat 'alaihim, dan meletakkan dari mereka beban-beban berat mereka serta menghilangkan dari mereka belenggu-belenggu yang sebelumnya mengikat mereka. Jadi aturan-aturan yang sangat ketat, sangat berat yang ada pada Taurat, mereka dibebaskan dari itu kalau mereka mau beriman dengan Muhammad. Dan itu adalah perintah Taurat. Tetapi mereka memilih untuk kemudian enggan, tidak mau beriman, disebabkan karena rasa dengki iri kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukannya tidak tahu, mereka tahu. Dan mereka sebetulnya juga, ya, kalau mau beriman itu adalah menguntungkan sekali bagi mereka. Perkara-perkara berat yang selama ini membelenggu mereka itu terlepas dari mereka. Akhirnya mereka tidak beriman dengan Muhammad, juga tidak beriman dengan Taurat. Betul-betul kafir. Bani Israel yang sebelumnya mereka oleh Fir'aun dijadikan sebagai manusia-manusia rendahan, dipekerjakan dengan pekerjaan-pekerjaan yang hina, kemudian diperbudak oleh Fir'aun, ya kan? Fir'aun dengan kekuatan-kekuatan dia, tentara dia, dan ahli sihir-ahli sihirnya menguasai mereka. Kemudian datanglah Musa dengan Taurat menyelamatkan mereka. Akan tetapi kemudian di saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang, ya, membawa yang semisal Taurat, yakni Al-Quran, dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan yakni menghilangkan daripada perkara-perkara yang berat tadi mereka, syariat mereka, mereka ingkar. Apa yang terjadi? Mereka justru memilih jalannya Fir'aun. Apa itu? Berlaku sewenang-wenang dan mempraktekkan ilmu-ilmu setan, ilmu sihir. Padahal mereka tahu ilmu sihir itu adalah amalannya Fir'aun dan bala tentaranya. Tetapi mereka kemudian justru mengikuti kitab-kitab sihir, ajaran-ajaran sihir. Wallahul musta'an. Itu adalah hukuman bagi orang-orang yang meninggalkan kebenaran atau menutupinya. Maka mereka akan disibukkan dengan kebatilan. Sesuatu yang nanti akan disebutkan oleh Syekh pada masalah berikutnya. Tayyib. Hadihi sifatuhu sallallahu alaihi wasallam. Inilah sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang hal tersebut termaktub di dalam Taurat dan Injil. Fit Taurah, termaktub di dalam kitab Taurat. Sifat-sifatnya. Memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah daripada yang mungkar. Menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang jelek. Dan mempermudah aturan-aturan di dalam agama mereka. Walam yuminu bihi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka tidak beriman dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka justru memeranginya, memusuhinya. Falam yaqulu bima qalahu anbiya'uhum. Berarti mereka dengan itu tidak mengucapkan apa yang diucapkan oleh nabi-nabi mereka, wa ulama'uhum, dan ulama-ulama mereka. Alladzina yad'una al-iman bihim, yang mereka mengaku-aku beriman dengan mereka, percaya dengan mereka. Mana kepercayaan kalian? Mana keimanan kalian terhadap nabi-nabi kalian? Nabi-nabi kalian kalian bunuh, ulama-ulama kalian kalian bunuh juga, kalian singkirkan. Wala ya'malun bima yaqulun. Mereka tidak melakukan apa yang mereka ucapkan. Wallahul musta'an. Tayyib, berikutnya al-mas'alatu tsalatsu, akhdhu bil iftiraq wa tarkul istima'. Masalah yang ke-30. Mereka justru suka meninggalkan persatuan. Qala al-mu'allif rahimahullah wa hiya min ajaib ayatillah, dan ini merupakan bentuk daripada keajaiban ayat-ayat Allah. Yakni perkara yang sangat mengagumkan sekali, dalam arti mengagumkan dari sisi yang negatif, ya. Aneh begitu. Perkara yang sangat aneh sekali. Annahum taraku wasiatullah bil istima' wartakibu manaha anhu minal iftirak. Mereka justru meninggalkan wasiat Allah untuk bersatu, dan mereka melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dari perpecahan. Wasara kullu hizbin bima ladaihim farihin, dan setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka. Tayyib. Ini perkara yang ke-30. Apa yang diwasiatkan justru ditinggalkan dan apa yang dilarang justru digemari. Sehingga mereka terpecah menjadi 71 kelompok dan golongan. Menjadi 72 kelompok dan golongan. Dan musibah lebih besar menimpa umat ini, di mana mereka meninggalkan apa yang diperintahkan untuk bersatu di atas kitab wa sunnah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan mereka justru kemudian mengajak kepada perpecahan-perpecahan. Mengajak kepada kelompok dan golongan. Wallahu musta'an. Ini merupakan min ajaib ayatillah. Perkara jahiliyah. Menganggap bahwasannya perpecahan-perpecahan tersebut, pengelompokan dan penggolong-golongan tersebut merupakan bagian daripada agama. Padahal orang-orang yang bergolong-golongan tersebut, Allah nyatakan lasta minhum fi syai', engkau ya Muhammad bukan bagian mereka sedikit pun. Qala syarih hafizahullah ta'ala min ajaibi ayatillahi subhanahu wa ta'ala, termasuk daripada perkara-perkara yang mengherankan. Tentunya ajaib di sini adalah mengagumkan, tetapi konteksnya adalah konteks negatif ya. Sekali lagi, tetapi itu merupakan ayatullah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana dilihat dari sisi mereka disebabkan karena menolak kepada kebenaran, mereka tertimpa perkara yang mereka justru dilarang darinya. Annahum lamma tarakul istima' ala kitabillahi azza wa jal wa syar'ihil munazzal ala rusul wal i'tisam bihi ibtalahumullah bitafarruq. Mereka di saat mereka meninggalkan istima', meninggalkan daripada bersatu di atas kitabullah azza wa jal dan meninggalkan daripada perintah untuk mengikuti syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada para rasul untuk berpegang teguh dengannya, ibtalahumullah bitafarruq, maka Allah timpakan kepada mereka at-tafarruq, perpecahan, watasattut, dan centang perenang, watanahur, cerebrai, saling sikat, saling sikut, saling bantah, saling menjatuhkan. Wal farah bima hum alaihi minal batil, dan mereka merasa bangga, merasa senang dengan apa yang ada di sisi mereka dari kebatilan-kebatilan. Dan subhanallah, perkara ini kita lihat, kita saksikan, dialami oleh umat ini. Allahu musta'an. Di saat mereka lari daripada kitabullah dan sunnah rasul, menganggap bahwasanya kitabullah dan sunnah rasul itu sesuatu yang tidak mungkin untuk dipelajari, menganggap bahwasanya itu hanyalah pembicaraan dari kalangan para ulama-ulama mujtahidin yang telah lewat masanya. Kemudian setelah itu apa yang menimpa mereka? Karena mereka meninggalkan kitabullah dan sunnah rasul, diganti dengan ara wal ahwa, dengan pendapat dan hawa nafsu. Ya, mereka meninggalkan sesuatu yang mereka disuruh untuknya, dan mereka berpegang teguh dengan pendapat-pendapat serta hawa nafsu manusia. Wallahu musta'an. Sehingga tidak mengherankan sesuatu yang diperintahkan justru itu yang dilarang. Sesuatu yang dilarang oleh agama justru itulah yang dielulukan. Wa hadhihi uqubatun lahum, dan ini merupakan hukuman bagi mereka, hukuman bagi mereka. Tetapi Allah menjanjikan pada umat ini, ya, tidak sebagaimana yang terjadi pada umat-umat yang telah lewat, ya. Umat yang telah lewat binasa seluruhnya, ya, berada di atas milah ahlul kitab binasa. Tetapi pada umat ini akan senantiasa ada, walaupun segelintir, walaupun sedikit, akan senantiasa ada orang-orang yang mengajak kepada kitabullah dan sunnah rasul, walaupun yang memusuhi banyak sekali, yang membenci banyak sekali. Tetapi mereka tetap tegar di atasnya. Bukan tidak ada ujian. Ujian melanda dari kanan dan kiri, dari depan belakang, dari atas bawah kepada mereka. Tetapi itu semua enjoy saja mereka. Mereka hadapi, mereka jalani, istiqomah di atas perkara tersebut dan membenarkan daripada janji-janji Allah dan Rasulnya. Dan mereka tetap berteriak dengan lantang mengajak kaum muslimin kepada kitabullah dan sunnah rasul, walaupun cercaan, cacian, cibiran, fitnahan dan yang semisalnya mereka terima siang dan malam. Dan setiap kali mereka memandang kepada keadaan umat, maka semakin kokoh dan semakin kuat keyakinan mereka terhadap apa yang mereka jalani daripada kebenaran ini. Hadza ma wa'adallahu wa rasuluhu wa shadaqallahu wa rasuluhu. Ini apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, dan maha benar Allah dan Rasul. Lian al-insan idza fariha bil batil fa innahu la yatruku. Karena seseorang apabila dia telah senang dengan kebatilan, dia tidak akan meninggalkannya. Sesuatu yang telah digandrungi, ya tentunya tidak akan pernah ditinggalkan. Ini perkara yang berat. Di saat seseorang sudah sampai pada taraf gandrung, ya, sudah kecanduan dengan kebatilan. Dan ini tidak hanya pada sisi perkara-perkara batil saja, perkara apa saja di saat hal tersebut sudah digemari, maka sulit untuk ditinggalkan. Amma idza lam yafrah bihi wa kana indahu tasakkuk minhu fa hadza hariyun annahu yatubu yarji anhu. Adapun orang yang dia bukan kok senang, gembira ataupun apa istilahnya gandrung terhadap sesuatu, masih ada keraguan di dalam dirinya terhadap perkara batil tersebut, maka orang yang seperti ini hariyun, sangat pantas diharapkan untuk bertobat dan kembali. Artinya seseorang di saat dia menjalankan sesuatu semata karena dia taunya yaitu kebaikan, dia dapatkan dari semenjak kecil di lingkungannya seperti itu, tapi tidak begitu sangat kuat bercokol keyakinan tersebut karena semata hanya doktrin-doktrin saja. Di saat kemudian hujah-hujah, ya, datang kepada dirinya, muncul keraguan terhadap apa yang selama ini dijalaninya. Ini adalah hujah, ini kitabullah, ini sunnah rasul. Selama ini saya hanya mendapati bahwa apa yang dijalani selama ini seperti itu dalam kehidupan sehari-hari, tapi tidak pernah mendapatkan keterangan-keterangan. Nah ini ada keterangan-keterangan jelas, Al-Qur'annya jelas, ayat-ayatnya, hadis-hadisnya, fatwa para ulama'nya, penjelasan-penjelasan para ulama salafnya, semuanya jelas. Mau bagaimana? Kecuali orang yang sudah tercekoki tadi nih, sudah betul-betul fanatik luar biasa, yang sudah betul-betul gandrung, sudah nyanduk. Ini sudah tidak bisa lagi diapa-apakan yang seperti ini. Ibarat orang sudah kecanduan rokok, mau dikatakan rokok membunuhmu, ya tetap saja dia merokok karena sudah nyandu. Kalau dulu hanya sekedar peringatan, merokok bisa menyebabkan gangguan jantung, impotensi, gangguan kehamilan pada janin, dan seterusnya itu nggak ngefek. Sekarang rokok membunuhmu, ngefek? Nggak ngefek juga. Masih ditambah gambar-gambar yang menyeramkan, ya, di bungkus rokoknya, ya, mengerikan gambarnya. Ya tetap nggak ngefek. Ya namanya sudah nyandu. Ya. Demikian pula keyakinan. Bahkan keyakinan ini lebih kuat, mengikat. Di saat keyakinan tersebut telah bercokol. Wallahul musta'an. Lakin idza ma'anna ilaihi wa fariha bihi fa innahu la yatahawwal anhu. Seorang yang sudah mantap, sudah kokoh dan sudah bergembira dengan sesuatu, dia tidak akan berpindah dari itu. Wa hadhihi 'uqubatan minallah jalla wa ala, dan ini merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena man tarakal haq yubtala bil batil. Karena orang yang meninggalkan kebenaran, dia akan diuji dengan kebatilan. Ya, ditimpakan kepadanya kebatilan. Ya, sehingga kita tidak heran kepada orang-orang yang zahirnya luar biasa. Titelnya, belajarnya. Katanya belajar di negeri tauhid. Ya, lulusan Ummul Qura. Lulusan Jami'ah Islamiyah. Lulusan Jami'ah Ibnu Saud Riyadh. Lulusan ini itu. Ya, ternyata pemikiran-pemikirannya mengerikan. Satu sisi mengherankan, tapi sisi lain, oh ternyata itu memang sudah menjadi pilihan dia. Sesuatu yang bercokol pada dirinya, sulit untuk kemudian dihilangkan. Walaupun barohin, ya, burhan-burhan datang kepadanya silih berganti siang malam, ya, menyambar-nyambar telinganya dan hatinya. Tidak ngefek sama sekali. Wallahu musta'an. Wa man tarakal ijtima' fa innahu yubtala bitafarruq wa tasattut. Dan orang yang meninggalkan ijtima', meninggalkan persatuan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka dia akan diuji, ya, dia akan tertimpa perpecahan dan cerai-berai. Wa tanahur, saling bantah satu dengan yang lain. Wattatahun, tatahun ini saling, ya ini saling sikat, saling sikut. Atahun itu artinya adalah kedebukan suara orang menumbu gandum itu. Jadi ribut maksudnya tatahun itu, saling ribut, saling kacau, saling jegal. Allahu musta'an. Famatajid unasan mukhtalifin fima bainahum min umuriddin wad-dunya illa watajid bainahumul adawat wal hazazat wal baghdha. Maka tidaklah engkau dapati manusia mereka berselisih pada suatu perkara di antara mereka, baik urusan agama ataupun dunia, melainkan engkau akan dapati di antara mereka itu ada permusuhan, ada dendam dan ada kebencian. Barubamal ikhtital fima bainahum, bahkan bisa saja sampai pada taraf saling bunuh di antara mereka. Itu terjadi pada ahlul kitab. Dari sekian banyak sekte-sekte yang ada pada mereka. Dan itu terjadi pada umat ini pula. Wala tajid man yatamassak bil istima' 'alal kitabi wa sunnah illa wa tajid bainahumul ulfah wal mahabbah wat tanasur wat ta'awun ka'annahum jasadun wahid. Dan sebaliknya, tidaklah engkau dapati ada orang yang tamasuk dengan istima', berpegang teguh dengan perintah untuk bersatu di atas Alkitab wa sunnah, melainkan engkau akan dapati pada mereka kerukunan, kecintaan, saling tolong, saling bantu, ya, di antara mereka seolah-olah mereka adalah satu tubuh. Dan itu yang terlihat sangat tampak pada tubuh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walhamdulillah. Fala ismata illa bil istima' al kitab wa sunnah. Maka tidak ada ismah ya, tidak ada kemaksuman, tidak ada apa istilahnya, jaminan keamanan kecuali dengan bersatu di atas Alkitab wa Sunnah. Walau ihda illa bittiba'il kitab wa sunnah. Dan tidak ada persatuan kecuali dengan mengikuti Alkitab wa Sunnah. Wa ma'ada dhalika fa'innahu firqah wa'adhab. Adapun selain daripada itu, maka itu adalah perpecahan dan siksa. Walaupun terlihat secara dohir seolah-olah mereka bersatu, secara dohir seolah-olah mereka itu kokoh kuat, secara dohir mereka itu jumlahnya banyak, jutaan, secara dohir saja. Amma qulubuhum fasyatta. Adapun hati-hati mereka tentang pernah tercerai-berai dengan sekian banyak kepentingan-kepentingan. Maka tidaklah ada kekuatan kecuali dengan kekuatan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala hanya akan menguatkan hamba-hambanya yang mengikuti Alkitab wa Sunnah. Tidak ada persatuan kecuali persatuan yang hakiki kecuali di atas Alkitab wa Sunnah. Fa haula illadzina yuriduna tauhidal muslimin kama yaqulun yuqalu lahum idza kuntum turidun tauhidal muslimin wahidu al-aqidah. Maka orang-orang yang mereka mengendaki persatuan kaum muslimin sebagaimana mereka katakan, ya, mereka ingin mempersatukan muslimin, dan bahkan mereka punya channel khusus Ummah Wahidah, channelnya Umat Yang Satu. Tetapi maksudnya itu ternyata segala daripada berbagai macam kelompok itu menjadi satu di situ, dicampur menjadi satu dengan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan mereka, akidah mereka. Ya, ini menerapkan kaidahnya Ikhwanul Muflisin. Nah, ta'awan fi mattafaqna wa ya'dhur ba'duna ba'dan fi mastalafna. Secara luas, seluas-luasnya. Kita jangan berbicara tentang perbedaan. Kalau kita berbicara tentang perbedaan, perbedaan itu mundur zaman sudah ada. Dari semenjak dahulu kala. Kita tidak akan bisa menjadi bangsa yang kuat kalau kita masih juga memperbincangkan perbedaan-perbedaan di antara kita, di antara umat. Biarkan dengan apa yang mereka yakini masing-masing, toh mereka masih muslimin. Maka mari kita bersatu di atas Islam. Kita ini adalah ummah wahidah, katanya. Satu seruan yang sangat luar biasa manis, indah terdengar. Ajakan yang luar biasa. Kan tetapi benarkah hal tersebut? Mengajak manusia, ya, dengan keyakinannya masing-masing, Syiah dengan keyakinannya menghujat Abu Bakar, Umar, dan mengkafirkan mereka, ya, menghujat ibunda-ibunda muslimin, Aisyah, Hafsah, dikatakan sebagai ini dan itu, na'udzubillah, ya, mengkafirkan seluruh daripada para sahabat dan dikatakan sebagai ahlun nar, mengatakan Al-Quran itu kurang, ya, telah mengalami berbagai macam taghyir, menyatakan imam-imam mereka maksum daripada dosa dan seterusnya, seabrek daripada penyimpangan-penyimpangan. Jangan dibicarakan itu adalah sumber daripada konflik. Mereka masih muslimin, ya. Tuhan mereka dengan Tuhan kita sama. Nabi mereka dengan nabi kita juga sama. Kitab mereka juga mengatakan kitabnya Al-Qur'an juga sama. Ya, kita cari persamaannya saja. Coba bayangkan. Apakah itu yang akan membawa kepada pertolongan Allah? Itu bukan mengajak kepada persatuan, tetapi memelihara perpecahan. Dan akan membawa kepada kehancuran. Wallahu musta'an. Idza kuntum turiduna tauhidal muslimin wahidul aqidah. Kalau kalian benar menginginkan persatuan kaum muslimin, maka satukan akidah. Itu persatuan yang hakiki. Bi an takunu jami'an ala aqidati tauhid allati ja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk kalian semua berada di atas akidatu tauhid, akidah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala tatrukun nas. Dan jangan kalian tinggalkan manusia sesuai dengan kemauannya, dengan akidahnya. Hadza quburi wa hadza sufi wa hadza syi'i. Ya. Ada orang yang menyembah kuburan, dibiarkan saja. Orang-orang berpemahaman sufi dengan berbagai macam thariqah-thariqahnya dibiarkan saja. Orang yang syiah juga dipelihara, dibiarkan saja. Itu bukan mengajak kepada persatuan. Wahidu al-aqidah awalan. Wa'tasimu bila ilaha illallah. Satukan akidah yang pertama. Berpegang teguh dengan la ilaha illallah. Thumma wahidul hukum bima anzalallah. Kemudian satukan, berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Mereka yang paling benci ini, dengan kalimat ini. Soalnya kalau berbicara tentang berhukum dengan apa yang Allah turunkan, oh berarti harus kulafah. Oh berarti ini mengajak kepada fundamental, radikal, mengajak kepada daulah, dan seterusnya. Oh, ini pemikiran ISIS, dan seterusnya. Antipati sedemikian rupa, benci dengan ajakan berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, muslimin. Apa hukum jahiliyah ya bughun? Apakah hukum jahiliyah yang dimaukan? Wa man asama min Allah hukman liqaumin yuqinun. Kita semua muslimin wajib untuk menyatakan demikian, ya. Inil hukmu illa lillah. Karenanya walaupun ini slogannya orang-orang Khawarij, Ali bin Abi Thalib tidak menyatakan salah. Kalimatu haqqin, kalimat itu benar, enggak salah itu. Hukum itu hanya milik Allah, ya. Itu yang harus dipegang, ya. Tetapi urida bihil batil, mereka memaukan dengan itu kebatilan. Sedangkan kita menginginkan kalimat yang hak tersebut dengan yang sebenar-benarnya. Apa yang dimaukan dengan berpegang teguh dengan tali Allah, berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada orang-orang yang kemudian antipati luar biasa dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an. Farji'u ila kitabillah wa sunnati rasulillah. Kembalilah kalian kepada kitab Allah dan sunnah rasulnya. Wa ambadul qawanin wal anzima wal adat al qabaliyah wa ghairi dzalik. Dan buang itu perundang-undangan, aturan-aturan, ya, adat-adat kekabilahan dan yang semisalnya, buang itu. Tinggalkan itu semua. Nah ini, kalau mau bersatu ya di atas Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Irji'u ilal kitabi wa sunnah. Idza kuntum turiduna al-istima' wa wahdatal muslimin. Kembali kalian kepada kitabullah dan sunnah rasul jika kalian memang benar-benar menginginkan persatuan. Persatuan kaum muslimin. Falan yattahidal muslimuna illa ala hadha. Karena kaum muslimin tidak akan bersatu kecuali di atas perkara ini. Illa ala wahdatil aqidah wa wahdatil marja' wa huwa hukum bima anzalallah. Itu di atas persatuan akidah, persatuan rujukan, dan juga berhukum dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Wahdatul qiyadah, persatuan dalam kepemimpinan. Wa dzalika bisam'i wa tha'ah li wali amril muslimin, yaitu dengan mendengar dan taat kepada waliul amr, kepada penguasa pemerintah muslimin. Hadzal ladzi yuwahhidu amral muslimin, inilah satu-satunya yang akan mempersatukan perkara kaum muslimin yang dengannya mendapatkan ridha Allah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, innallaha yardha lakum thalathan, Allah ridha kepada kalian tiga perkara. Anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a, agar kalian beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa anta'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu, ini yang kedua. Agar kalian berpegang teguh dengan tali Allah semuanya dan jangan bercerai-berai. Wa antanasahu man wallahu Allahu amrakum, dan agar kalian memberikan nasihat kepada penguasa-penguasa kalian. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Naftahu ila huna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala